Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Saya dari Kuningan ingin bertanya mengenai bagaimana hukum memancing ikan di kolam yang berbayar. Contohnya, kita bayar untuk memancing kolam tersebut, misalnya satu ikan, satu kilo ikan itu 20.000, kita beli 2 kilo menjadi 40.000. Kan tetapi setelah kita beli ikan tersebut dilepaskan kembali ke kolam tersebut dan akhirnya kita memancing dengan durasi tertentu. Sedapatnya itu, Bu, ya mungkin dapatnya cuma satu ekor atau barangkali bisa lebih, satu ember misalnya. Nah, setelah kita dapat, kita jual ke orang hasil ikan tersebut, bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Terima kasih, Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap ikan di kolam dengan bayar. Sekarang begini, kalau misalnya kalau bayarnya sistem kiloan, jelas. Misalnya Pak, saya akan mancing, ikannya sudah banyak. Sebenarnya ada orang jual ikan, biar yang beli ngambil sendiri, ada seninya. Nanti dibahas hukum mancing, bagaimana babnya beda ya. Hukum mancing nanti kalau dikembangkan hukum berburu seperti apa nanti kan. Berburu boleh, mancing juga boleh pada akhirnya, ya kan. Kayaknya dolim dan sebagainya, berburu juga dolim kayaknya. Tapi nyembelih lebih, enggak. Itu adalah untuk Anda. Ikan adalah untuk Anda, disiapkan Allah untuk kita, binatang buruan di hutan juga untuk kita, ayam untuk kita, sembelih dengan cara yang benar. Baik. Sekarang kita tidak bicara hukum masalah mancing. Ada orang bermasalahkan mancing itu dolim, kemudian nanti berburu dolim, nyembelih dolim semuanya. Akhirnya enggak Anda enggak makan daging nanti. Ya, baik. Kita bicara masalah hukum mancing di sebuah tempat. Yang pertama yang jelas boleh begini. Yang pertama jelas boleh adalah harganya dihitung adalah per kilo. Jadi kalau saya mancing dapat 2 kilo, ya per kilonya adalah berapa? 10.000 atau 20.000. Jadi itu bahasanya adalah itu adalah kayak supermarket tapi ikan isinya. Kan ngambil-ngambil sendiri, kan gitu ya. Kalau supermarket ngambil sendiri milih, tapi ini ikan. Saya mancing sendiri, dapat 5 kilo, saya bawa ke kasir, ini loh saya beli 5 kilo. Kemudian kalau ada orang mancing, kemudian saya bayar per kilo, diceburin lagi, kelihatannya itu yang kurang benar Anda. Rugi dong ya. Oh, dapat ikan diceburin lagi kan. Dapat ikan diberikan lagi ke dia. Rugi dong, bukan untuk makan. Cuman apakah boleh? Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan nilai rasa Anda berlibur saja di situ. Anda seneng, Anda main, ya kan? Kayak nangkep, terserah masalah adat, gak penting. Saya mau nangkep ikan, boleh enggak saya nangkep. Bayar 100 juta, ya silakan nangkep kalau Anda mau. Nangkep kambing, ada di dalam, ada lomba, nangkep kuda. Dapat kuda, setelah itu kudanya dilepas lagi. Cuman Anda pengen seneng di situ. Sama, aku ingin megang buah apel. Boleh enggak bayar? Ya boleh, Anda sepakat. Saya punya buah apel besar, jadi ada orang pengen masuk ke dalam, bukan beli, bahkan pengen lihat, nyewa, boleh enggak? Ya boleh saja, nyewa mau lihat buah apel sambil nyium, boleh saja, ya kan? Nyium buah apel, boleh. Saya akan masuk, tapi tolong Anda bayar 5.000 sekali masuk, karcisnya 5.000, tapi syaratnya enggak boleh makan, hanya cium-cium tok, ya kan? Ya boleh saja, orang Anda mau kok. Karena nyium mungkin dinikmati bau apel, selama ini nggak pernah nyium bau apel yang ada di pohon, bolehlah. Ini seperti itu kasusnya. Kalau mancing kemudian cebur lagi, Anda rela pemberian, tapi akadnya bukan urusan beli ikan. Kalau urusan beli ikan berarti Anda merelakan, bukan wajib diceburin. Ini bukan wajib diceburin, suka-suka. Jadi kalau hanya Anda untuk senang ngambil ikannya, lalu Anda tidak menginginkan ikannya, ini ada orang hobinya ngambil. Orang mancing itu berjam-jam di situ. Ya kalau sambil berzikir kepada Allah, itu dapat ikan bukan untuk dia. Dia hanya hobi. Seneng kan begitu? Karena mengikuti kesenangannya itu. Ikannya bukan untuk dia. Paling enak adalah Anda mancing, ikan Anda ambil, kalau Anda tidak suka kasihkan fakir miskin. Itu lebih hebat lagi. Yang enggak boleh adalah saya beli ikan 100.000. Saya beli ikan 100. Ini tok yang enggak boleh. Saya beli ikan 100.000. Berapa? Ya saya dapatnya. Wah, ini kacau. 100.000 dapat 2, Anda ngenes. 100.000 dapat 3 ember, yang jualan ngenes. Enggak boleh karena bikin sakit hati orang. Enggak boleh jualan seperti itu. Kalau jualannya adalah per kilonya berapa? Sah. saya beli ikan per kilo 2.000, 20.000. Anda ngambil sendiri itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bissawab.